Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza habba ahabba 'abdan min 'ibadihi a'anahu ala ta'atihi wa tarki ma'siyatihi. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibillah wa rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala tarki maksiatika ya Rabbana wa a'inna ya Rabbana ala ta'atika wa ahsurna yawmal qiyamati ma'azumrati habibika Sayyidina Muhammad wa ma'azumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Allah membuka hati kita untuk menerima kebenaran, dan Allah memberikan kepada kita keinsyafan untuk menyadari segala kekurangan-kekurangan kita, agar kita bisa menjadi hamba yang semakin hari semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya. Setiap hari harus ada peningkatan, hingga pada akhirnya nanti kita bisa bersanding bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum baca kitab hikamnya Ibn Athail As-Sakandari, seperti biasa kita akan membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-168. Hadis diriwayatkan Ibn Abbas, An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, semoga Allah senantiasa meridhai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, ama inna ahadakum idza ata ahlahu. Sayyidun Rasulullah mengingatkan kepada kita, ketahuilah bahwa jika ada salah satu dari kalian itu di saat mendatangi istrinya, ingin berhubungan dengan istrinya, waqala, kemudian mengucapkan bismillahi dengan nama Allah, Allahumma ya Allah, jannibna syaitana, jauhkan kami dari syaitan, wajannibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkan syaitan dari apa yang engkau rizkikan kepada kami, anak maksudnya di sini. Faruziqa waladan, kemudian diberi oleh Allah anak karena hubungan tersebut. Lam yadurruhu syaitanu, maka setan tidak akan membahayakannya. Yang pertama, ini pendidikan istimewa dari Rasulullah. Dalam keadaan apapun hendaknya kita tidak boleh lupa dengan Allah. Memulai dengan bismillah di saat hendak berhubungan. Di saat tidak berhubungan, ini indah. Dan tidak akan kebayang kecuali dalam keadaan kita ini diridhai oleh Allah, sesuatu yang halal. Mengucapkan bismillah dengan nama Allah, lalu mohon kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari syaitan, dan jauhkan apa yang kau akan kau rizkikan kepada kami dari anak dari syaitan. Pendidikan doa di saat kita hendak berhubungan, jangan sampai kita lupa. urusan syahwat menjadikan orang banyak lupa. Akan tapi dididik, apapun bentuknya, hendaknya kau bisa ingat Allah, membaca bismillah. Kemudian faedah dari membaca doa ini, bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Membaca doa ini buahnya adalah di saat nanti berkat daripada hubungan ini kok kemudian Allah memberikan putra, maka putra ini yang akan dijaga oleh Allah. Banyak penafsiran tentang syaitan tidak akan membahayakan kepadanya. Di antaranya para ulama mengatakan lam yadurruhu syaitan, syaitan tidak akan bisa menjerumuskan anak tersebut sampai derajat jerumus yang menjadikan dia abadi di neraka, aman daripada kesyirikan, aman daripada kemurtadan. Di antaranya. Dan di antaranya lagi akan dijauhkan daripada gangguan setan yang selama ini kita lihat seperti kegilaan, kesurupan dan sebagainya. Dan di antaranya lagi mengatakan bahwasanya di saat dilahirkan dia, jadi setiap orang yang dilahirkan dia akan kena masu syaitan. Ada sentuhan syaitan, kecuali ibu Sayyidina Isa alaihissalam. Dan orang yang membaca, orang-orang yang dilahirkan, anak yang dilahirkan oleh orang tua yang membaca doa ini. Kemudian di antaranya lagi mengatakan aman dari gangguan-gangguan yang membahayakan dari segala sesuatu yang ada hubungannya dengan syaitan seperti sihir dan sebagainya. Banyak ulama menyebutkan tentang faedah-faedah membaca doa ini. Maka jangan lupa. Kadang kita sering lupa, bahkan mungkin tidak tahu apakah doa selama ini atau tidak. Hanya urusan bermesraan dan semuanya lupa kepada Allah. Baca doa ini dan dihafal. Pendek doanya. Allah bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Berhubungan. Bahkan bagi orang yang telah divonis oleh dokter tidak akan punya anak, baca doa ini nanti akan mendapatkan keutamaan di akhirat seperti orang sudah punya anak. Tidak boleh putus asa baca doa. Mentang-mentang divonis orang dokter mungkin rahimnya diangkat atau dia divonis mandul dan sebagainya, tidak boleh putus asa. Ketahuilah dengan doa nanti Allah akan beri. Lihat, kebayang? Ini adalah dalam kemuliaan. Maka tidak kebayang jika ini dalam kehinaan. Perzinaan, enggak mungkin membaca yang demikian ini. Apalagi ini, orang melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, termasuk yang heboh akhir-akhir ini yang sering diwasarakan oleh syaitan itu sendiri, urusan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya, kalau nuruti syaitan, bagaimana minta perlindungan dari syaitan? Karena dia bekerja dengan syaitan, kerjasama dengan syaitan, perzinaan dan sebagainya. Lihat begitu indahnya kemuliaan yang dibangun di dalam hubungan suami istri. Maka jangan lupa untuk baca doa. Dan dihafal doa ini. Biarpun dalam keadaan sudah tidak harapan untuk punya keturunan lagi, karena ini akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan. Kita lanjutkan, karena ada permasalahan yang akhir-akhir ini harus diangkat dan dijelaskan tentang bagaimana melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Mulai dari yang namanya perzinaan, atau pelaku-pelaku seks yang nyeleneh. Saat ini mari kita menghadap kepada Allah, pandang mereka dengan kasih sayang. Yang kepleset dalam zina, semoga Allah hentikan dari kehinaan itu. Dan semoga Allah mengampuni mereka. Yang saat ini kelainan, pandang mereka dengan kasih sayang. Jangan dicaci, jangan diolok. Kasihan mereka. Hendaknya segera kita tolong. Dan jangan tambah dijerumuskan. Tolong pandang mereka dengan mata kasih sayang. Kalau kita menemukan orang yang ada di kiri kanan kita atau tetangga kita, orang yang punya kelainan di dalam urusan seks, lalu dia laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita, pandang mereka dengan kasih sayang, ayo kita bantu. Kita selesaikan urusan mereka. Kita kembalikan kepada fitrah yang normal. Kita bantu. Jangan dicaci dan diolok. Karena dia telah salah bergaul. Akan tapi hendaknya kita kembalikan. Dan jangan ditambah jerumus. Jangan kita jerumuskan lebih jauh lagi. Dengan mengikuti propaganda iblis mendukung istilah kehinaan ini. Dan yang harus difahami agar kita punya benteng. Ini bagi yang sudah terjerumus, ayo kita tarik dengan halus. Bagi yang jauh dari ini, hendaknya lebih faham lagi. Bahasanya pekerjaan itu yang namanya homo, sama lesbi atau dalam bahasa Arab liwat sama sihak, itu adalah dosa gede. Dosa yang sangat besar. Adapun yang namanya homo laki dengan laki-laki, hukumannya menurut jumhur ulama dengan catatan memasukkan ke lubang belakang. Kalau sudah memasukkan ke lubang belakang laki dengan laki ini, hukumannya menurut jumhur ulama adalah sampai mati. Dihukum sampai mati. Bukan hukumannya rajam, akan tapi dibunuh dengan cara dilempar. Maksudnya apa ini? Bukan ini menghinakan mereka, akan tapi agar yang lain itu tidak masuk bab ini, karena ini kasihan benar mereka itu. Kalaupun menikah dia akan susah untuk bahagia mereka. Dan menurut dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, yang sudah memasukkan ke lubang belakang hukumannya seperti orang berzina. Orang berzina kalau dalam madhab jumhur sampai mati. Hina, rendah. Dan ini permasalahan hukuman ini, keharaman ini jarang dihadirkan sehingga dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Nah, bagi ini yang sudah masuk derajat memasukkan ke mohon maaf ini majelis mulia. Tapi yang belum sampai masukkan hanya itu adalah kelasnya seperti sihak, perempuan dengan perempuan. Kalau perempuan dengan perempuan tidak ada yang dimasukkan. Tapi hukumannya ini dosa gede juga. Hanya hukumannya tidak seperti itu. Sebagian mengatakan sama dengan hukuman zina. Dicambuk 100 kali. Kalau memang sudah, dan cara menghukumnya pun tidak seperti zina, lebih gampang. Kalau zina harus dengan 4 saksi. Dan kalau urusan ini, sebagian ulama mengatakan tidak harus 4 saksi, cukup ketangkep, harus dihukum. Dan tidak semuanya harus dihukum, akan tapi lebih diutamakan untuk menarik diri. Ini yang harus kita serukan. Cukup kembali kepada Allah, tobat menyesal. Dan jangan dianggap ini sepele. Sihak, perempuan dengan perempuan dosa gede, sebagian ulama mengatakan hukumannya seperti zina. Sebagian mengatakan hukumannya adalah takzir dihukum, bahkan menurut madzhab Imam Malik, hukumannya pun kadang melebih daripada cambuk orang zina. Karena apa? Mungkin dia termasuk orang yang berlebihan, menyeru. Bukan sekedar dia melakukan begitu, tapi mengajak. Ini harus ditegaskan hukum ini. Kalau laki dengan laki-laki yang tidak sampai masukkan lubang belakang, hukumannya semacam itu. Sebagian mengatakan, ini ditakzir, ulama mengatakan ditakzir, dihukum, bahkan kadang hukumannya pun bisa lebih dari 100 kali cambuk. Ada sebagian mengatakan tidak boleh lebih dari 100. Tapi bukan masalahnya hukuman, kalau hukuman di dunia itu beres. Siapapun yang dihukum di dunia, di akhirat tidak dihukum. Akan tapi yang mengerikan adalah hukuman di hadapan Allah nanti. Ini dosa besar. Ini dosa besar dan mengerikan ini. Maka hendaknya mereka segera kita tolong. Sehingga mengerikan propaganda barat sana. Kita menemukan berita-berita di negeri kafir sana. Ada diskusi sampai ditulis buku-buku bahwasanya ini adalah hal yang biasa. Karena tujuannya adalah pelampiasan syahwat, selesai. Asalkan ada aturannya dan sebagainya, bahkan perlu diresmikan dalam pernikahan dan sebagainya. Itu adalah kegilaan. Ini justru malah menjerumuskan mereka, semestinya ditarik kembali. Kalau ada yang mengatakan susah, oh tidak, bukan susah. Dan ada. Kita juga berusaha dengan sebagian dari hamba-hamba yang kena semacam itu, dan mereka bisa diselesaikan. Tadi pagi kita bahas panjang lebar di radioku, mungkin bukan saat ini waktunya. Ada cara, masalah ilmu, apa kejiwaan, para pakar-pakar ilmu jiwa, tentu seharusnya mengerti dalam hal yang demikian ini. Cuman rupanya pakar ilmu jiwa banyak yang sudah kena penyakit jiwa saat ini. Sehingga malah mengatakan hal itu fitrah, biarkan saja begitu saja, na'udzubillah. Justru ini tidak sayang kepada mereka. Mestinya kita kembalikan kepada fitrah yang selamat. Sehingga dia bisa hidup normal, suami istri, lalu punya keturunan. Lihat. Mau diresmikan, na'udzubillah. Dan bagi siapapun yang mengatakan ini adalah halal, ia adalah keluar daripada iman. Karena itu sudah nas Al-Quran. Masalah kaum Nabi Lut. Kemudian hadis yang sangat banyak. Hendaknya takut kepada Allah. Laki dengan laki, biarpun tidak sampai derajat memasukkan, ini adalah hukumannya seperti sihak, perempuan dengan perempuan tadi. Dan hukumannya besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dosa yang sangat besar. Ayo kita tarik, kembalikan mereka kepada fitrah yang selamat, fitrah yang sehat, fitrah yang benar. Dan kalau ada orang mengatakan tidak bisa, oh enggak. Seperti halnya di saat dia punya fitrah yang benar, lalu dia nyeleweng, ini perlu proses. Maka dari nyeleweng menuju sempurna, itu juga ada proses. Tapi jangan berkata tidak. Bagi orang yang tidak kelainan pun, kalau dilatih untuk berbuat seks yang salah, akan ke bawah. akhirnya menjadi seorang yang punya kelainan seks. Sehingga sampai ditemukan orang yang bisa, seorang laki-laki bisa berurusan dengan perempuan, bisa dengan laki-laki. Ini adalah kebusukan yang harus dihadirkan. Justru kita hadirkan itu tanda kita sayang malahan. Sayang kepada mereka yang terjerumus. Ayo selesaikan, kita ngobrol yang baik. Agar takut kepada Allah dulu. Kalau alasannya mengatakan aku tidak bisa menahan dan sebagainya. Kalau urusan tidak anak, tidak bisa menahan, itu adalah urusan takut kepada Allah. Sama seorang laki-laki dengan perempuan. Normal, laki saya laki-laki normal, perempuan normal, dalam keadaan bangkit syahwat. Dia ingin melakukannya, tapi setelah ada batas, ini haram, bisa kok menahan. Sama yang laki-laki, punya kelainan dengan laki-laki pun, kalau dia takut kepada Allah, juga bisa menahan. Akan lebih permasalahan, ada semacam fatwa-fatwa picisan ini, matakan itu enggak apa-apa dan sebagainya. Bahkan yang sangat disayangkan, kadang kejadian yang semacam ini, laki-laki dengan laki-laki, ini terjadi di tempat yang katanya untuk menuntut ilmu agama. Jadi yang paling mengerikan, na'udzubillah. Dan tidak boleh menyebut sebuah pondok pesantren dan sebagainya. Akan tetapi secara umum tidak boleh terjadi. Ada yang mengatakan ini banyak terjadi di penjara. Pengakuan dari sebagian orang. Ada sebagian orang-orang yang mengatakan ini kejadian di pondok pesantren. Masya Allah. Bukan karena pondok pesantren anda mengajarkan kehinaan. Akan tetapi perilaku-perilaku kehinaan itu ada di mana-mana. Tidak hanya di pasar, kan di masjid pun ada orang. Maling tidak hanya di pasar, maling di masjid juga ada kok. Dan itu bukan Islam itu. Artinya apa? Itu pelanggaran dalam Islam. Islam mengajarkan keindahan. Maka perlu tempat-tempat yang di situ ada berkumpul orang banyak. Apalagi jika perkumpulan itu adalah kalau perempuan laki dengan perempuan, bebas, musibahnya adalah zina. Musibahnya adalah zina. Tapi kalau perkumpulan wanita semuanya dengan laki-laki semua, ini adalah musibahnya adalah urusan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena di situ ada fitrah. Fitrah itu bangkitnya syahwat. Hanya penyaluran fitrah inilah yang kadang perlu dibenah, yang kadang salah. Bermula dari bangkit syahwat, mungkin mulai dari orang yang memulai dengan menyenangkan dirinya sendiri dengan tangannya, atau menyenangkan dengan cara yang salah seorang laki-laki, dengan laki-laki, akhirnya terlatih, akhirnya kelainan. Sebab urusannya ada syahwat di dalam diri seorang hamba. Dan Allah beri syahwat. Dan ketahuilah Allah memberikan syahwat. Dan tidak ada syahwat yang Allah berikan kepada hamba, kecuali Allah telah persiapkan cara untuk menuntaskan syahwat yang bersih dan mulia. Urusan syahwat dengan pernikahan. Tersanjung, diramaikan, orang senang mengucapkan selamat, selamat, selamat. Akan tetapi dengan kehinaan orang mencibir, orang meredahkan. Biarpun kita memang tidak boleh meredahkan yang demikian itu. Hendaknya kita memandang mereka dengan mata kasih sayang. Ini harus disuarakan. Agar orang takut. Ini dosa besar. Gimana ada nur diberikan kepada hatinya. Biarpun dia menghafal Al-Quran, menuntut ilmu kayak apapun. Ini kehinaan. Sampai ada fatwa yang katakan, oh, itu hanya biasa seperti orang onani saja dan sebagainya. Innalillahi kif. Onani dengan tangannya sendiri. Dan itu memang sebuah pelanggaran. Akan tapi kalau sudah, laki-laki dengan laki-laki, dia adalah lihat, mulai membuka aurat orang lain, menyentuh aurat orang lain, membangkitkan syahwat aurat dengan aurat orang lain, yang keempat melampiaskan syahwat. Tumbukan dosa. Akankah kita katakan itu biasa saja? Na'udzubillah. Dan kita berurusan dengan sebagai orang, dan alhamdulillah mereka sadar. Mereka mau berobat, ngadep dalam keadaan dia sadar, aku ingin sembuh. Banyak di antara mereka yang kita temukan itu ternyata sejarahnya adalah justru di tempat-tempat semacam itu. Tempat yang baik. Bahkan ada yang hanya tinggal di tempat yang baik beberapa bulan saja kena penyakit. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah, para ulama, Imam Nawawi dan sebagainya mengatakan, amrat itu berbahaya. Amrat itu adalah laki-laki yang tidak berjenggot, tidak berkumis. Maksudnya laki-laki yang kayak perempuan, namanya amrat. Duduk dengan dia lebih bahaya, fitnahnya lebih gede daripada duduk dengan perempuan. Sebab kalau duduk perempuan, gurunya juga ngawasi, orang tuanya juga melarang. Tapi kalau duduk dengan laki-laki semacam ini, hampir orang tidak ada yang mencurigai, dia pun ternyata terjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Disuarakan ini. Kalaupun yang mendengar hanya satu orang, alhamdulillah kita sudah menyampaikan agar kita tidak dituntut di hadapan Allah. Semoga semuanya mendengar, amin. Maka dari itu lihat, kelanjutannya adalah apa? Anak kita. Anda jangan lengah urusan anak kita. Anda punya anak perempuan baik, solehah. Tapi di luar, tidak semua anak laki-laki baik. Mungkin dia ingin mengganggu anak anda. Ternyata yang ganggu anak perempuan kita bukan anak laki-laki saja. Ternyata perempuan dengan perempuan, soal propaganda ini, melalui internet dan sebagainya ini, kadang-kadang diajari untuk menyenangkan. Bahkan itu yang sangat praktis bagi iblis-iblis untuk menjerumuskan. Kalau iblis masuk rumah tangga orang Islam mengajari zina anak-anak kecil, susah. Anak SMP kelas 1 disuruh berzina, mikir dengan siapa? Nanti ketahuan orang tua, di mana tempatnya? Akan tapi diajak melampiaskan syahwat dengan sahabatnya. Diajak main game di rumahnya, setelah itu apa? Bangkit syahwat dan sebagainya. Atau melihat gambar yang membangkitkan syahwat bareng-bareng. Setelah itu apa? Saling tolong-menolong dalam membaik melampiaskan syahwat. Akhirnya terbiasa dan ini praktis bagi dia. Gak akan bakal hamil dan seterusnya. Kelainanlah sang anak. Hati-hati. Maka jangan latah mentang-mentang duitnya banyak memberikan anak sebab-sebab mereka terjerumus. Ada sebagian orang tua latah. Anaknya beri fasilitas. Yang namanya HP yang berkamera atau segala macam. Internet sebebas-bebasnya. Na'udzubillah. Kalau anda harus berikan kepada anak fasilitas, kontrol yang ketat. Kalau tidak, anda akan menjerumuskan anak anda. Oh, pengaruh di luar. Mereka lebih pandai berkomunikasi daripada anda dengan anak anda. Kita jarang ngomong dengan anak, tapi mereka aktif komunikasi dengan anak-anak kita. Makanya yang dibidik, penyeru-penyeru kehinaan ini yang dibidik adalah anak-anak masa pubertas. Kenapa anak masa pubertas? Mereka membidik orang yang belum punya pengalaman apapun dalam urusan melampiaskan syahwat. Sementara saat umur-umur begitu, bangkit syahwat, bergolak, ingin. Sehingga dia akan mudah dihancurkan di saat pengalaman-pengalaman, mohon maaf ini, keluar mani di saat pertamanya dengan cara yang salah. Dianggap itu praktis. Apakah ya, dengan laki-laki dan seterusnya. Akhirnya dia terbiasa. Sebab kalau dengan perempuan, seorang lagi dengan perempuan, nunggu 10 tahun yang akan datang. Karena nikahnya umur 25 atau 24. Sebenarnya diajari dengan cara yang semacam ini. Kenapa? Tidak disadarkan kalau ini adalah haram. Ini adalah haram. Sehingga berbahaya. Maka dari itu, kita harus waspada dari manapun anak kita berada. Apakah itu di kos-kosan? Apakah di pondok sekalipun? Dimanapun tempat, hendaknya kita waspada. Semoga Allah membalas kebaikan guru mulia Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pesantren Darul Ukhuwah Dakwah Bangil. Dulu waktu kita mondok itu, ya sebelum kita mengerti, ranjang, lampu terang, setiap santri harus pakai celana. Tentu tidak disebutkan sebabnya apa, yang penting harus seperti itu undang-undangnya. Ternyata untuk menghindari hal-hal yang semacam ini. Sampai masyhur waktu itu untuk, karena biarpun sudah rapi pun, mesti biasanya ada pelanggaran 1-2. Dan biasanya penyakit dibawa dari luar. Karena di luar berurusan dengan tempat yang tidak pernah diperhatikan urusan yang semacam ini, sehingga masuk ke dalam, terjadi yang demikian. Dalam keadaan sudah dirapikan pun kadang masih kebobolan, bagaimana di saat kita buka sebebas-bebasnya. Maka dari itu, wahai para orang tua, hendaknya waspada. Anda akan rugi jika kita punya anak kelainan. Dia seorang wanita, kalau sudah kelainan, dinikahkan dengan seorang laki-laki seganteng apapun, dia tidak akan bisa puas. Dan tidak akan bahagia. Dan dia pun tidak senang, tidak bisa mencintai secara serius. Sehingga kalau melakukan hubungan seks pun hanya karena tuntutan pengen punya anak biar dilihat saya normal. Sementara dirinya tidak normal. Kalau sudah hatinya tidak senang, susah mengabdi. Sama suami pun mungkin tidak santun dan sebagainya. Karena tidak ada cinta di dalam hatinya. Musibah besar ini. Susah kebahagiaan diraih. Panjang kisahnya. Maka hendaknya waspada. Makanya ini loh penyeru-penyeru kehinaan ini. Lah kok malah didukung di negeri kita ini. Ada sebagian yang mendukung. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ngiris, nangis kita dengar itu semuanya. Takut. Anak masa pubertas harus waspada oleh para orang tua. Anak usia pubertas, usia 11 tahun. Bagi anak gadis, kalau anak laki-laki biasa 11-12 naik. Itu adalah mulai bangkit syahwat. Sampai mulai, kalau laki-laki adalah mulai balik, keluar mandi dan seterusnya. Di saat semacam ini yang ada hanya penasaran saja. Karena dia melihat ada getar, ada syahwat, ada ini. Dia aneh terhadap ada dirinya. Terhadap dirinya, tiba-tiba kok bangkit syahwat melihat ini dan sebagainya. Apalagi kadang-kadang belum waktunya sudah harus nonton hal-hal yang tidak pantas ditonton. Sementara dia belum mengerti bagaimana melepaskan syahwat, diajari oleh. Dari kejadian diajari oleh kawan-kawannya. Begini loh caranya, gini. Tak taunya ada anak-anak kecil sering melepaskan syahwat dengan sejenisnya. Ini musibah besar, na'udzubillah. Makanya seorang tua tidak semestinya punya rumah, kamar anaknya dikunci dan sebagainya. Harus saat kita bisa ngontrol sewaktu-waktu dan sebagainya. Bahaya. Ini biasanya orang yang diberi oleh Allah rezeki lebih. Biarpun keker, gagah perkasa, kalah sama anaknya itu. minta harus dituruti sebagainya. Ini orang tua bukan orang tua, justru menjerumuskan sang anak. Anda sebagai orang tua tanggung jawab di hadapan Allah. Pikir keselamatan anak, pikir keselamatan anak-anak kita. Masa depan anak-anak kita. Sayangi secara sesungguhnya. Dipenuhi keinginannya kalau mereka harus berurusan dengan internet. Apa sih salahnya seorang ibu menjaga, nemeni lagi anaknya main internet? Tidak boleh kamu buka internet sayang kalau tidak dengan mama atau ibu atau dengan abah. Dan duduk saja sudah ibadah bagi seorang ibu. Ibadahnya bukan sekedar baca Al-Quran. Mungkin baca Al-Quran di sampingnya. Sehingga dia di saat berurusan internet karena tugas sekolah dan sebagainya, maka anak akan terjaga, tidak akan kemana-mana. Dan berjanji tidak boleh melihat yang macam-macam. HP-nya pun harus kontrol dan sebagainya. Intinya saat ini adalah benar-benar kita dalam ancaman yang luar biasa. Sudah begitu ada propaganda mengatakan itu gak apa-apa. Hak asasi manusia. Innalillah. Hak asasi manusia. Jangan dikucilkan mereka, kasihan. Agar mereka tidak terkucilkan, hendaknya disembuhkan. Kalau kami misalkan seperti di kampung ada satu orang kena koreng, sehingga orang pada menjijik jauh dari dia. Hak asasi manusia, jangan dikucilkan karena dia korengan. Agar tidak dikucilkan, yuk kita semua jadi berkoreng. Gitu. Itu gila namanya sakit. Biar mereka tidak tersinggung, yuk kita korengan semuanya deh. Ya tidak begitu dong. Disembuhkan, ayo diobati. Ditolong. Dan yang mengatakan tidak bisa, itu adalah psikiater yang bukan ahli. Kayaknya sekolahnya ngantuk. Dan kita mencoba beberapa orang dan alhamdulillah mereka berusaha. Pertama dengan rasa takut kepada Allah. Ada seorang yang melakukan demikian, akan tapi di saat diajarkan rasa takut memang udah gak kuat. Sampai dia berkata, kalau saya dekat dengan laki-laki gemeteran. Ajib. Laki-laki. Kalau dekat dengan laki-laki pasti gemeteran, tak mampu dia. Kalau berduaan sudah. Kalau melihat laki-laki ganteng sudah. Tapi anda bilang haram. Iya, saya ngerti haram. Ya sudah, jangan. Namanya syahwat kan berkala munculnya. Sehingga suatu ketika dia, saya ceritakan pada pertemuan yang lalu, sehingga pada suatu ketika bisa melakukan dengan istrinya, biarpun pertama dalam keadaan terpaksa. Karena ini dihindari, maka dia bisa melakukan yang ini. Karena dengan cara yang salah ini dihindari, sementara syahwat itu seperti orang lapar, akan muncul. Dia menghindari dengan cara yang salah, di hadapannya ada dengan cara yang benar. Pertama dia melakukan dengan istrinya berat sekali, dan susah. Akan tapi terus dia menghindari dari yang haram, akhirnya dia bisa melakukan dengan cara yang benar. Ada lagi ini yang salah. Mengobati dengan cara yang salah ini. Hanya kena pakar ilmu jiwa untuk berlatih. Jadi untuk mengembalikan kamu dalam keadaan normal, kamu harus berlatih. Berlatihnya gimana seorang perempuan? Suruh cari laki untuk berlatih. Suruh latihan zina. Musibah. Harus ada bimbingan untuk kembali. Tidak, ada acara. Ada aturan. Intinya bisa. Kalau ada mengatakan tidak bisa, berarti dia adalah telah gagal belajar ilmu psikologinya. Ada pelan, perlahan, difahamkan. Tidak beda dengan urusan makan. Mungkin sesuatu ketika ada orang yang jijik dengan sebuah makanan. Jijik dengan sebuah makanan. Bagi orang lain tidak menjijikkan. Kalau anda suruh makan ular, kayaknya enggak mau ya. Makan cacing enggak mau ya. Makan cacing. Baik. Enggak mau makan cacing. Baik, saya. Katanya hidup di satu tempat. Setiap hari orang makan cacing. Dan anda tidak dikasih apa-apa kecuali hidangan sama cacing. Mikir, lapar. Icipin dikit-dikit. Oh enak, akhirnya makan cacing. Biasa. Sama urusan yang demikian juga enggak beda. Ada terapinya. Tolong, ini ditolong hamba-hamba yang semacam itu. Mohon, jangan dicaci. Kami tidak berani mencaci mereka di atas mimbar. Mengawal mereka, itu bukan tugas. Karena kita belum pernah duduk dengan mereka. Kami tidak pernah menjangkau satu persatu untuk diskusi, memahamkan kalau ini adalah haram. Maka waria dan sebagainya tidak perlu kita mengutuk dari mimbar ini. Memang Allah mengutuknya, Nabi Muhammad mengutuknya dengan pekerjaan hina itu. Akan tapi kita mengajak, kita pandang dengan mata kasih. Tolong ditolong mereka. Kemudian hentikan ini, kehinaan ini. Awas ini propaganda-propaganda yang mengerikan saat ini. Kadang-kadang atas nama tokoh agama dan sebagainya, Masya Allah. Sudah begitu mencaci Al-Quran dan sebagainya. Berani orang dari tokoh, katanya dia adalah mewakili dari tokoh apa, Islam dan sebagainya. Bahkan malah meragukan Al-Quran, keluar dari iman. Sampai kisah Nabi Lut itu dikatakan, itu kan Nabi Lut yang sentimen saja, itu karena istri anak perempuannya pada enggak laku. Dan kan kurang ajar. Dengan begitu rendahnya. Bahkan ada mengatakan ini, kayaknya kisah ada satu tokoh, dibesarkan oleh orang sebuah organisasi Islam ini. Tidak tahu sakit dia anaknya itu. Sudah lama sakit, belum sembuh-sembuh. Kenapa? Penyakitnya didukung. Masuk Islam yang ngaco itu. Saya mengatakan, cerita homo yang ada dalam kisah Nabi Lut itu persis kisah yang dilukil dari kisah-kisah Yahudi. Hanya kebenarannya dia. Sehingga meragukan kalau hukum itu adalah haram. Ini bahaya sekali. Lihat. Sementara di dalam Islam, lihat indahnya luar biasa. Mau melakukan saja harus menghadap kepada Allah. Dengan mengharap keturunan yang mulia. Dengan membaca doa. Enggak kebahayaan orang melakukan zina. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kamu mau zina kok. Dengan urusan syaitan. Maka ternyata masalah besar yang selama ini terjadi adalah hal ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang haram berat. Dianggap sepele. Dan mohon ini yang ngurusi para santri dan sebagainya, takutlah kepada Allah. Nur itu hanya melalui ketakwaan dan rasa takut kepada Allah. Bagaimana nur ilmu bisa didapat jika orang melakukan kehinaan? Melakukan kehinaan terhadap syahwat ini. Yang lalu biar berlalu, Allah Maha Pengampun. Mungkin ada di antara yang mendengar suara ini, pernah dulu terjerumus dalam kehinaan ini. Mana masa lalu mereka? Apakah termasuk zina atau homo atau sebagainya? Lalu yang lalu, Allah Maha Kasih. Sekarang ini ayo berhenti. Kalau Anda menutup pintu haram, pintu halal akan kebuka untuk Anda. Bagi seorang wanita yang memang Anda harus dengan seorang perempuan selama ini, Anda tutup. Aku mengaku. Aku tahu ini haram. Kalau Anda tahan, Anda akan mudah melakukan dengan seorang laki-laki. Tapi jika keharaman itu tetap kebuka, musibah. Keharaman tetap kebuka, musibah. Kapan bisa? Bisa berhenti dari keharaman. Sementara yang haram dianggap bukan suatu yang haram. Maka biarpun namanya mufakhadah dengan paha, ini mufakhadah, tidak sampai masuk dengan gesekan-gesekan, itu adalah dosa besar. Dosanya tingkat 4, membuka aurat, melihat aurat, menyentuh aurat, membangkitkan syahwat dengan auratnya orang lain, kemudian sampai puas. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Pembahasan panjang masalah ini, termasuk terapi, harus ada pemahaman tentang terapi, termasuk penjagaan untuk anak-anak kita semuanya. Pendidikan dari Nabi luar biasa, sampai Nabi mengajarkan, kalau sudah anakmu umur 10 tahun, hendaknya kau pisah ranjangnya, tempat tidurnya dipisah. Khususnya laki-laki jangan campur dengan perempuan. Seakrab apapun ketahuilah, syahwat itu lain, tidak bisa dikendalikan. Kalau Anda punya anak, sudah mulai 10 tahun ke atas, atau 7 tahun ke atas, sudah mulai dipisah tempat tidurnya. Karena kita tidak tahu di saat mereka ingin pipis di malam hari. Di saat mau ke kamar kecil, di waktu bangun lihat kakaknya tersingkap auratnya. Atau melihat adiknya tersingkap auratnya. Mungkin mula-mula dia adalah ragu-ragu untuk melihat. Akan tapi bersama bangkitnya syahwat, dia semakin semangat untuk melihat. Suatu ketika dia melihat sepintas. Dan mungkin kebawa dalam tidur, atau terkebayang-bayang dalam tidurnya. Akhirnya di hari berikutnya, dia tidak bisa tidur. Nunggu adiknya tidur, hanya ingin dilihat. Terus berkembang ini. Pendidikan dari Islam itu indah. Biarpun laki-laki dengan laki-laki, farikuhum fil madaji'i. Pindah tempatnya itu sendiri-sendiri. Selimut sendiri, tempat sendiri. Ini pendidikan indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghindarkan anak-anak kita dari kehinaan-kehinaan itu. Patuhi Rasulullah, Anda akan menemukan keistimewaan. Patuhi Rasulullah, maka sewakilah akhir apapun kita, hendaknya punya tempat khusus untuk tidur anak-anak putri kita, untuk tidur anak laki. Kalau laki mungkin lebih mudah. Taruh di ruang tamu, kasih bantal, beres dia tidur. Di meja, di kursi pun bisa tidur. Tapi anak perempuan lihat, masya Allah, kamar mandi, toilet, sefakir apapun, hendaknya ada penutupnya, ada kuncinya. Biarpun hanya besi atau kayu, pak, celak begitu sudah. Kenapa? Agar terhindar anak kita dan dilihat auratnya oleh orang lain. Masya Allah, namanya syahwat-syahwat itu dibimbing oleh setan. Setan menghantarkan kepada kehinaan. Alhamdulillah. Kalau kita tidak hati-hati, masya Allah, akan terjerumus. Kalau sudah terjerumus dalam kehinaan, masya Allah, hukuman di hadapan Allah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Yang mendengar suara ini, yang tidak mendengar suara ini, semoga digolongkan sebagai orang yang selamat kita ini. Selamat-selamat urusan ini, syek syahwat. Syahwat lebih dahsyat daripada urusan perut lapar. Gila, buta mata. Tidak pandang sampai seorang bapak kadang menggauli anaknya sendiri. Adik dengan kakak. Dan kita menemukan kisah-kisah semacam itu. Nangis. Seorang perempuan menangis. Na'udzubillah. Karena bapaknya sudah gila. Seorang anak menangis, ngadu kepada kita menangis. Karena dia sudah melakukan keharaman. Ada bilang, Allah Maha Pengampun, tobat. Ya ukhti, tobat, tobat kepada Allah. Akhirnya nangis, Buya tahu siapa yang melakukan kepada saya. Kaget, siapa? Sampai saya tidak sadar ikut. Adalah ayah saya sendiri, Allah. Bahkan ayah saya melakukan di saat saya sholat malam. Waktu saya masih pegang tasbih. tiba-tiba masuk kamar putus sholat. Dan saya tidak berani berbicara sampai hari ini karena ibuku sakit jantung. Allah. Dan semua orang tidak mengira kalau di rumahku terjadi yang demikian. Karena rumahku rumah terhormat. Kalau dilacak pasti karena kebiasaan. Orang yang tidak pernah takut kepada Allah, ngentengkan dosa. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Dan jangan dianggap ini tidak ada. Tapi Allah Maha Pengampun, ingat, berhenti. Siapapun yang pernah mukaddimah kehinaan, berhenti saat ini. Jangan dilanjutkan. Mulai dari yang laki-laki, perempuan-perempuan, atau mukaddimah zina, hendak dihentikan. Waspada wahai para orang tua anak mengurusan pacaran dan sebagainya. Hati, kita perlu mendidik anak kita dengan kemuliaan. Kita pengen anak kita di saat bertemu laki-laki terhormat dia. Jaga pandangannya. Anak laki-laki kita pantang melototin perempuan. Terhormat. Dengan laki-laki terhormat. Indah lihat. Bahagia orang tua yang demikian ini. Kenapa kau tidak mau anak kita semacam ini? Kenapa kok kita malah sering ingin rusak anak kita dengan bermacam-macam fasilitas untuk anak kita? Gara-gara rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ayo kita buat perubahan. Tapi ingat semua dengan halus dan indah. Dan juga kita ingin menghadirkan insyaAllah ada ambil insyaAllah silsilah bagaimana mengajari cinta untuk anak-anak kita. Ini adalah satu ilmu yang jarang dihadirkan, sementara ini adalah sangat perlu. Mengajarkan bagaimana anak kita untuk mencintai. Bukan kita menyuruh anak kita berpacaran. Kita memahami perkembangan jiwa anak itu. Sebab anak masa pubertas itu, mohon maaf singkat saja agar ada gambaran nanti. Anak itu pada masa pubertas itu biasanya sering ada muncul kekaguman. Yang normal dengan lawan jenis. Muncul kagum. Oh, ganteng. Kalau anak kita perempuan, laki-laki, ngata cantik. Kagum. Pertama kagum dulu. Kemudian setelah itu ada kecenderungan. Di antara yang ganteng mulai ada kecocokan. Makanya di saat bertemu dengan dia, deg-degan dan sebagainya. Macam-macam. Nah, ini adalah marah kekaguman. Nah, kekaguman di sini, anak orang tua sudah harus paham di sini. Jangan sampai kebablasan masuk bab mengambil keputusan. Sebab mengambil keputusan ini lo sudah mengajak, aku harus mencintai dia, ini repot. Gula jawa rasa coklat, dididik, dibenahi susah. Maka orang tua harus paham dalam hal ini. Sehingga di saat kita menemukan anak sudah mulai ada gejala-gejala semacam itu, diajak diskusi, difahamkan untuk mengambil keputusan dalam mencintai. Sehingga apa? Keputusannya ternyata adalah ilmu. Misalnya apa? Suatu ketika kalau kamu ingin menikah harus orang yang baik, begini, difahamkan. Sehingga sebelum dia mengambil keputusan, ternyata sudah diberi ilmu, sehingga dia tidak sempat mengambil keputusan. Karena dia punya pandangan masa depan. Saya harus sekolah dulu. Saya belum ketemu orang sesuai dengan kriteria. Saya belum aman dia. Sehingga dikonsentrasi dalam belajar. Tapi dalam hatinya, nurani, fitrahnya normal masih ada. Ada kecenderungan. Tapi di saat dia akan digoda oleh seseorang, dia berpikir, tidak sesuai dengan ilmu yang saya dapat dari ibu saya. Tapi coba kalau ibunya, bapaknya tidak pernah berkomunikasi, tidak memberikan ilmu liar, ketemu dengan macomblangnya. Ketemu dengan orang yang menitipkan salam. Ketemu dengan sinetron. Ketemu dengan film. Lihat. Akhirnya apa? Merasa tertinggal di saat tidak punya pacar. Akhirnya apa? Pacaran. Bahkan mungkin dalam berpacaran berkembang. Tidak cukup bersentuhan tangan. Mungkin sampai zina. Ayo. Jadi ada pendidikan di sini. Sampai nanti mengambil keputusan itu ternyata apa? Aku harus mencintai si A dengan kriteria seperti ini loh. Tapi kalau sudah terlanjur melewati masa kekaguman ini. Problem. Anak masa kekaguman. Mungkin mula-mula namanya cinta monyet. Cinta monyet itu sederhana. Berpisah sebulan sudah lupa. Itu hanya sesaat. Karena fitrahnya menyeru untuk senang dengan pasangan. Itu fitrah. Tapi dia belum. Kalau dalam bahasa apa namanya ilmu mencermati sifat-sifat orang adalah usia pubertas. Itu adalah usia yang sensitif. Rasa kritis belum ada. Sensitif maksudnya apa? Ya gampang. Pokoknya yang dianggap ganteng, cantik, bapaknya kaya, punya jabatan, sopan, itu dok, belum mendalam dalam memahami. Rasa kritis belum ada. Sehingga bahasa yang sering kita dengar adalah, anak-anak usia semacam itu, biasanya selalu ingin tahu, ingin mencoba. Makanya ada anak usia pubertas itu menjadi gila. Naik motor, gak pakai rem, mabuk, aneh-aneh. Ini kan ikut-ikutan. Karena dia menganggap itu yang hebat. Ini yang dirusak oleh orang-orang yang menyeru dengan LGBT dan sebagainya. Itu usia-usia semacam ini. Baik, ini ilmu harus dipahami oleh para orang tua. Harus. Maka termasuk di sekolah-sekolah pun harus mestinya difahamkan makna ini. Supaya tidak melewati masa kekaguman sampai mengambil keputusan. Kalau sudah mengambil keputusan, aku cintai dia. Repot. Bapaknya dilanggar, Allah dilanggar. Bahkan mungkin lebih cenderung kepada dia. Ibunya bisa dibohongi. Minta uang saku hanya untuk traktir pacarnya. Terlambat. bohong lagi, macam-macam lihat orang tua akan dibohongi. Gimana bisa benar anak semacam itu? Mohon maaf mukadimahnya lebih panjang karena nih masanya harus kita bicara yang demikian itu supaya kita tidak terlena dikagetkan dengan kehancuran di anak-anak kita. Kita tidak ingin dikagetkan dengan kerusakan di anak-anak kita. Dan ingat, jangan merusak orang lain. Jangan merusak orang lain. Berusaha untuk menghentikan kerusakan pada orang lain. Ingat janji Allah. Melalui dah Rasulullah, Allah fi'unil abdi makanal abdu fi'uni akhi. Kalau anda menolong anaknya orang untuk selamat, Allah akan selamatkan anak kita. Jangan membuat sesuatu yang menjadikan anak rusak. Maka jika anda punya bisnis, jangan bisnis yang merusak anaknya orang. Termasuk permainan, hiburan dan sebagainya. Jangan anda punya usaha yang merusak anaknya orang. Memang dalam Islam tidak ada hukum karma. Dalam Islam tidak ada hukum karma. Hukuman-hukuman. Dan hukuman kadang-kadang di dunia sebelum di akhirat. Sehingga kita punya anak seorang bapak, karena sering rusak anaknya orang, dihukum oleh Allah dengan anak yang rusak. Sehingga dia dipusingkan dengan anaknya. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita dan menjaga anak-anak kita. Baik. Al-hikmah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Nafa'anna Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darinin ila angkal. Al-hikmatul khamisatu wal khamsun. Hikmah yang ke-255. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Berkata sang pengarang, penulis hikmah, yaitu Ibn Athaillah As-Sakandari, Man burikalahu fi umrihi adraka fi yasirin minaz zamani min minanillahi ta'ala ma la yadkhulu tahta dawairil ibarati wala talhakuhu al-isyaratu. Barang siapa yang diberkahi oleh Allah, masalah barokah. Kayak apa sih berkah? Kita sering latah dengan kalimat berkah, enggak sanda, enggak. Ya kayak apa sih barokah? Man burika lahu fi umri, barang siapa yang telah diberkahi oleh Allah dalam umurnya. Adrok, dia bisa mendapatkan. Fi yasirin minaz zaman, dalam waktu yang pendek. Min minanillahi, karunia Allah yang banyak, karunia yang banyak. Ma la yadkhulu tahta dawairil ibarati, yang enggak bisa diungkapkan. Ibarah, ibarah ungkapan. Enggak bisa diceritakan. Kok bisa ya kita hanya ngomong gitu? Pak Allah, umurnya mah pendek. Tapi kok dia bisa berbuat banyak? Karena umurnya diberkahi. Wala talhaquhu al-isyarah. Ada isyarat. Isyarat itu lebih luas daripada ibarat. Isyarat itu adalah, biasanya kalau orang sudah paham isyarat lebih dahsyat lagi. Tanpa ibarat. Makanya ada orang tingkat kecerdasan itu paham dengan isyarat. Sehingga di bawahnya lagi harus pakai ibarat. Hah? Sehingga yang agak bebel harus pakai pukul. Ada orang kan tingkat pemahamannya macam-macam. Jadi kalau anak kita paham, ini isyarat saja sudah ngerti. Hah, isyarat. Yang kedua tingkatannya adalah harus pakai omongan. Yang ketiga harus pakai ada yang sampai kelas binatang. Kata Imam Ghazali, ada tingkatan orang. Jadi kalau saya isyarat itu lebih dakik lagi. Artinya kalau sudah Allah memberkahi satu orang di dalam umurnya, dalam waktu yang singkat dia bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak diberkahi dalam puluhan tahun. Dan mungkin kisah pada pertemuan yang lalu kita cerita tentang bagaimana umurnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tidak ada komputer saat itu. Cara nulis itu bagaimana? Tidak ada ketik, tidak ada komputer. Kalau nulis pun adalah biasanya pulpen dicelupkan sekali, hanya bisa menulis 1-2 huruf. Tapi karena kan Imam Nawawi itu kalau diketik kayaknya berapa tahun kita bisa mengetiknya. Sehingga sampai dikatakan Imam Nawawi itu karangannya dengan umurnya itu, kalau seandainya baru lahir langsung ngarang kitab, kan gak mungkin baru lahir ngarang kitab. Kalau seandainya baru lahir ngarang kitab itu sampai 20, dikatakan apa, 20 kuras. Jadi berlembar-lembar. Satu buku ibaratnya begitu. Setiap hari dapat satu buku. Jadi itu terjadi. Kenapa? Umurnya diberkahi, pendek. Baik, sekarang kita bicara masalah berkah. Berkah itu adalah sesuatu yang bukan tampak dari zahirnya, akan dari batin. Ada orang namanya doa yang diajarkan Nabi di dalam masalah doa pernikahan, kalau ada orang menikah biasanya didoakan ya, barakallahu lakuma, kan itu ya, barakallahu lakuma wa alaikuma wa jama' bainakuma fi khairin, ya Allah semoga Allah memberkahimu, memberkahi pernikahan. Lah berkah dalam pernikahan itu apa? Ini satu gambaran tentang berkah. Berkah dalam pernikahan itu adalah bukan di saat uangmu banyak atau bisa bangun rumah megah. Atau keberkahan adalah sesuatu justru yang tidak terlihat. Di balik itu semuanya, tiba-tiba engkau menemukan ketentraman, kebahagiaan. Dan itu di balik karunia lahir itu semuanya. Makanya ada orang diberi oleh Allah harta melimpah, akan tapi tidak ada berkah. Tidak menjadikan ketentraman dalam hidupnya. Berarti dunianya tidak berkah. Masanya tidak berkah. Jadi berkah itu di luar sesuatu yang sifatnya lahir yang terlihat. Bisa diindra oleh mata, didengar oleh telinga. Selain daripada itu, akan tapi sesuatu yang sifatnya maknawi. Mungkin seseorang punya karya yang banyak, akan tapi tidak banyak manfaatnya. Untuk dirinya pun tidak. Berkarya yang banyak. Tapi begitu sebaliknya, ada orang mungkin tidak terlihat secara lahir dia punya harta yang melimpah dan sebagainya, akan tapi dalam kenyataannya hampir dalam hidupnya tidak punya masalah. Tapi kalimat berkah ini sudah menjadi latah yang kita ucapkan. Semoga hartanya berkah. Berkah itu ngerti bagaimana? Berkah, berkah, berkah, berkah. Saya katakan berkah itu berkah ziyadah fil khair. Sesuatu yang kebaikan yang di luar dari yang kita lihat ini. Misalnya kita punya duit 1 juta. Ini adalah lahir. Berkahnya apa? Dari 1 juta punya makna lebih dari itu. Sehingga bermanfaat. Dimakan anak kita menjadi anak yang soleh. Menjadi ketenteraman batin dan sebagainya. Lah umur yang diberkahi oleh Allah adalah umur di samping umur ada 10 tahun hidupnya, 20 tahun hidupnya, 40 tahun hidupnya, ini lahirnya. Akan tiba di balik itu yang bukan hitungan inilah yang kadang lebih besar. Sehingga orang yang punya umur 100 tahun pun tidak semacam itu. Sehingga satu hari seperti, satu bulan seperti 1000 bulan. Kisah Lailatul Qadar. Semalam kita beribadah bertemu dengan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, seperti lebih bagus daripada 1000 bulan. Ya seperti itu. Kita melakukan satu yang singkat akan tapi di hadapan Allah besar. Nah, sekarang bagaimana kita untuk sampai kepada hal ini agar umur kita diberkahi oleh Allah, ada dua syarat. Yang pertama adalah hendaknya di dalam kita, kita harus ada upaya lahirnya itu dalam kebaikan secara lahir, nikah, berusaha mencari rezeki yang halal bersih. Berusaha, lahirnya harus ada. Enggak ada orang, ya Allah berkahi saya, tapi enggak pernah berusaha secara lahir. Pengen berkah toh, tapi lahirnya enggak ada. Pengen diberkahi urusan harta, tapi enggak kerja, berkahilah. Bekerja dulu, tapi bekerja dengan cara yang benar. Berusaha dengan cara lahir yang benar, sesuai dengan petunjuk dari Allah, ini usaha. Menuntut ilmu dengan cara yang benar, belajar, dan seterusnya. menghafal belajar, akan tapi untuk mendapat berkah. Yang kedua adalah sambungkan dengan Allah, maka menjadi berkah. Sehingga menuntut ilmu, makanya kami ingatkan, kalau di pondok melakukan kemaksiatan, termasuk tadi kemaksiatan yang kita sebutkan, gimana bisa berkah ilmunya? Makanya kami selalu menyeru kepada siapapun, termasuk pejuang-pejuang bersama kita, kemarin kita bicara di Jakarta. Tidak cukup kita merencanakan perjuangan sehebat apapun jika kita tidak memberi kesempatan hati kita ngadu kepada Allah. Sisihkan waktu untuk ngadu kepada Allah. Dalam perjalananmu untuk berkarya secara lahir ini, enggak cukup. Tidak cukup kita mengandalkan kecerdasan kita. Tidak cukup kita mengandalkan modal yang diberikan oleh siapapun bantuan kepada kita. Ya. Tapi ingat, agar berkah, ngadeplah kepada Allah yang memberi berkah kepada perjuangan kita. Sehingga ini loh yang sering dilupakan. Sama dalam pernikahan contohnya. Bagaimana agar pernikahan diberkahi? Laksanakan dengan cara yang benar. Agar tapi ngambil berkah ini tidak cukup. Doanya 1000 manusia. Barakallahu lakum wa alaikum wa ja'ala wa jama'a bainakum fi khair. Doakan oleh 1000 kutub. Akan tapi ternyata di dalam pelaksanaannya pun tidak mengundang berkah. Mohon maaf, ini yang akan kami hadirkan. Dan kepada tim dakwah Al-Bahjah, hendaknya segera membuat satu tim yang bisa melayani saudara kita untuk menjadikan pernikahan berkah, mulai dari pelayanan rias yang islami, kemudian pesta yang islami dan sebagainya. Sekarang minta doa 1000 wali kutub untuk diberkahi, tapi di dalam tersebut ada dibuka aurat, ada kemaksiatan. Berkah dari mana datang? Dalam pernikahan, coba. Dan jika ada saudara kita melakukan yang demikian, mereka tidak salah. Yang salah kita ini tidak pernah membuat program yang islami. Maka ini kami serukan kemarin, hendaknya kita buat tim. Yang punya keahlian ilmu rias, yuk bergabung. Kita akan kemas rias pengantin yang islami. Yang sehebat mungkin, sampai pestanya pun kalau perlu kita tangani. Hiburannya pun yang islami, mengundang berkah. Enggak cukup dengan barakallahu lakuma wa alaikuma wa jama'a bainakuma bi khairin, aurat, aurat, aurat misalnya. Kalau tidak berkah, keindahan susah digapai. Bagi siapapun yang hari yang lalu bernikah dengan cara yang salah, Allah Maha Pengampun, ada tobat. Mungkin Anda berkata, iya Buya, 2 tahun yang lalu pernikahan saya enggak karu-karuan. Itu kan 2 tahun yang lalu. Sekarang tobat mengadu kepada Allah, bercita-cita. Anakku nikahnya harus islami. Allah Maha Pengampun, jangan khawatir. Tidak usah menyalahkan orang tua kita yang telah menikahkan kita dengan cara yang salah. Sudahlah. Bukan waktunya kita saling menyalahkan. Kita waktunya berbenah. Mungkin ada di antara kita yang hadir saat ini, ini Allah yang menggiring Anda ke sini. Mungkin berkata, ya Allah, 5 tahun yang lalu aku dinikahkan oleh bapak saya, ibu saya, aduh, dandananku, ya Allah, malu saya. Oh, Anda merasa malu itu tobat, ampun, diampuni oleh Allah. Gimana pernikahan bisa berkah yang demikian itu? Ayo. Dengan sesuatu yang diharamkan. Kalau masalah pernikahan, sah-sah, yang penting kopil itu nikah, ada wali, ada saksi, ada akad, selesai. Jadi keberkahan itu adalah usaha lahir yang benar, plus batin menghadap kepada Allah. Kalau lahirnya tidak benar, bagaimana mengundang berkah? Wong lahir benar saja belum tentu mengundang berkah jika kita tidak menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami selalu serukan, yang ayo berjuang tidak cukup. Anda jangan hanya berpikir tentang perjuangan dakwah yang hebat besar, ingin membuat apa saja, lembaga pendidikan yang banyak, pondok pesantren yang gede, media dakwah, televisi, radio dan sebagainya, tidak cukup dengan itu semuanya. Bahkan kalau seandainya ada orang memberikan bantuan triliunan, tidak ada jaminan untuk menjadikan perjuangan kita itu berkah jika kita tidak menyisihkan waktu kita untuk mengadu kepada Allah. Di tengah malam, waktu sholat, dibarengi dengan zikir, membaca sholawat, kenal Allah, itu menjadikan hidup itu berkah. Termasuk dalam pernikahan usaha. Oh, usahanya saya dengan yang haram, bagaimana akan mendapat berkah? Ya Allah, berkailah hartaku. Yang diberkahi adalah makanan yang enak. Bukan kotoran ayam, didoai semoga kotoran ayam berkah jika saya makan. Gak akan. Biarpun doanya sampai nangis-nangis keluar darah, ya gak akan jadi berkah. Dan disinilah, makanya kita membuat. Karena Ibn Atta Isani mengisyaratkan bahasanya, zahir, maka. Berkah itu luar biasa dahsyat. Tapi karena berkah sifatnya batin, maknawi, sesuatu yang dibungkam, yang berada di balik sesuatu yang lahir. Lahirnya benar dulu. Kalau lahirnya tidak benar, enggak ada berkah di balik yang lahir yang enggak benar, enggak ada. Lahirnya benar belum tentu berkah. Tapi lahir benar, makanya kita usaha dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, kemudian setelah itu kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah urusan usaha Anda. Biarpun dunia, adukan kepada Allah. Di tengah malam lakukan salat beberapa rakaat, lalu adukan, ya Allah, aku ini punya usaha, ya Allah. Termasuk yang menasehati anaknya tadi, enggak cukup dengan pemahaman. Oh, saya mendengar keterangan dari Buya, lalu saya sampaikan, enggak cukup. Anda mengadu di tengah malam kepada Allah, ya Allah, aku punya anak semacam ini, ya Allah. Berikan petunjuk dan sebagainya. Adu kepada Allah, baru besok duduk manis dengan anak kita. Bahkan kesombongan seorang ustaz pun adalah mengandalkan kehebatannya dalam bertutur kata. Kalau Imam Nawawi mengatakan enggak cukup, agar usahamu itu diberkahi oleh Allah, mengadu kepada Allah. Sehingga sebagian ustaz mungkin dalam berceramah, dia hanya menyiapkan materi yang dahsyat dan hebat. Akan tapi sudahkah dia melakukan sholat 2 rakaat di tengah malam atau di saat menghadiri majlis untuk mendoakan orang yang akan didakwai? Kita sering mungkin lupa pemateri yang bagus agar semua orang mengeluh-elukan, hebat ceramahnya, terpukau orang pada nangis semuanya. Tangis itu lahir, bukan batin. Batinnya di dalam hati orang yang menangis. Orang kejepit bisa nangis. Ayam mati nangis, mobil ini nangis, nangis, nangis bukan ukuran. Tinggal haji saja nangis ya, nangis, kayak kemana itu ya. Melakukan kemaksiatan belum bisa nangis, problem. Jadi ada batin dalam usaha kita ini, batin. Maka ayo kita buat perubahan. Lihat, jangan merasa putus asa. Putus asa ini makanya bahaya. Dua manusia terkutuk adalah iblis. Dua makhluk terkutuk, yang pertama adalah iblis, yang kedua adalah orang putus asa. Karena merasa dirinya selama ini dalam kubang kehinaannya, sudahlah saya emang gak benar, waduh, saya pezina, saya pemabuk, saya putus asa. Nah, iblis dia. Tapi ingat, Allah Maha Pengampun. Hari ini sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba di hari yang lalu, Allah Maha Pengampun, tapi dengan catatan kembali kepada Allah serius, tobat. Termasuk saudara-saudaraku yang mendengar suara ini, mungkin Anda termasuk orang yang kelainan seks tadi. Jangan khawatir, Allah Maha Pengampun dengan catatan Anda takut kepada Allah dan Anda tidak akan dihinakan nanti di akhirat. Mungkin selama ini orang di kiri kanan Anda mengucilkan Anda, tapi ketahuilah Allah Maha Tahu. Segera kembali kepada Allah. Yang terjerumus dalam kehinaan, zina dan sebagainya, yang lalu biar berlalu. Ngadulah kepada Allah dan tidak usah cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Kalau saya kelainan atau saya melakukan seks, tidak usah. Melakukan zina, tidak. Cukup ngadu kepada Allah hari ini saat kita menghadap kepada Allah agar hidup kita diberkahi. Usaha yang haram, dunia riba dan sebagainya, itu kan hari yang lalu. Akan tetapi saat ini akan hijrah. Biarpun besok kita belum bisa meninggalkan kehinaan itu, akan tapi ada niat. Allah melihat niat. Kalau sudah niat, kalau dicabut nyawa kita sewaktu-waktu, kita tinggal ngadu, ya Allah, saya sudah niat tapi belum sempat keluar, ya Allah, diampuni nanti. Yang jadi masalah adalah membela kebatilan, menyeru kepada kebatilan. Sudah dikasih tahu haram, malah mengatakan, aduh, repot benar semuanya, haram, haram, haram, haram, haram, haram. Waduh, ini bencana manusia ini. Tapi jika ada orang berada di kubang kehinaan, dia sadar kok, itu iman. Dan bisa menjadi penghapus nanti pada akhirnya. Insaflah, sudah selesai. Termasuk tadi, mohon maaf, saudaraku yang yang diuji oleh Allah dengan kelainan seks tadi, kelainan kejiwaan tadi, masalah senang laki-laki, senang dengan laki-laki, cukup Anda ngadu kepada Allah, menangis. Dan Anda mendapatkan pahala di saat Anda merasa menjerit, menahan, ya Allah, setiap laki-laki, kenapa aku seperti itu? Seorang laki-laki, Anda menahan itu hebat itu, ibadah. Anda menghindari dari keharaman, ibadah. Nah ini, termasuk di dalam urusan-urusan yang lainnya. Usaha adalah berkah, pernikahan adalah berkah. Semuanya agar berkah adalah usaha yang benar satu, kemudian disambungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau sudah namanya berkah, Anda tidak bisa melihat dengan mata Anda. Akan tapi Anda merasakan dengan keseluruhan diri Anda. Tiba-tiba batin tentrem, tiba-tiba anak baik, kerabat, Masya Allah. Di akhirat kita menemukan sesuatu yang luar biasa dahsyat. Di dunia keberkahan akan dirasakan. Jadi keberkahan bukan di akhirat, di dunia. Mukaddimah keindahan di akhirat. Subhanallah. Lah ini, maka ayo kita meniti hidup ini dengan usaha yang serius, yang benar. Kedua adalah menyambungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sering kami sampaikan, orang sering lupa mengandalkan kecerdasannya, orang kaya dengan kekayaannya. Misalnya seorang, saya sering buat contoh, seorang ibu yang menemukan anaknya sakit, biasanya langsung pergi ke spesialis anak dan sebagainya. Siapa di antara ibu-ibu yang solehah ini di saat menemukan anaknya sakit lalu ngambil air wudhu, sholat dua rakaat sebelum pergi ke rumah sakit, Allah. Atau paling tidak berdoa, ya Allah, berikan kesembuhan kepada anakku. Sebelum rumah sakit mungkin sudah dicabut penyakitnya. Atau paling tidak ini nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakit yang menjadi sakit berkah, bukan sakit musibah yang sesungguhnya. Sehingga dengan penyakit ini akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, akan diganti oleh Allah dengan bermacam-macam kebaikan. Tapi kalau tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk yang perlu kami tekankan ada hubungannya dengan masalah rumah tangga, hubungan seks, dan sebagainya, adalah masalah keberkahan di dalam pernikahan. Sampai doa Nabi, kita membaca satu doa, Allahumma barakallahu lakuma wa alaikuma, didoakan keberkahan. Apakah cukup dengan doa? Oh tidak, keharaman tidak boleh terjadi dalam pernikahan. Dan mohon maaf, barangkali yang mengadakan pernikahan jika di situ ada kemaksiatan, itu bagi seorang ustadz aslinya haram untuk datang. Karena semacam ikrar akan keharaman, justru tanda cintanya atau tidak datang. Baik, ini takut semacam ikrar tentang kebatilan. Subhanallah, semoga Allah mengampuni semuanya. InsyaAllah ini akan menjalankan semua dengan syar'i, sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Kalau menantu yang syar'i, dengan cara islami, anaknya penuh berkah, lihat. Hidupnya indah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Tidak punya masalah. Tapi kalau sudah hilang berkah, dicabut berkah, biarpun mendapatkan kejatuhan emas 10 karung, tetap saja hidupnya bermasalah. biarpun pangkatnya tinggi bermasalah, gajinya melimpah tetap bermasalah. Kenapa? Hidupnya tidak berkah. Dan termasuk mencabut keberkahan adalah di saat durhaka kepada orang tua. Sehingga dikatakan, jika seorang murid durhaka kepada gurunya, ilmunya tidak manfaat. Dicari ilmu dengan berdurhaka kepada Allah, ilmunya tidak manfaat. Begitu juga seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, hidupnya tidak akan berkah. Tidak ada kenapa biana, biarpun suaminya adalah seorang kaya raya, tetap saja tidak. Melimpah tidak bahagia. Kenapa? Dia telah mencabut keberkahan dalam rumah tangga. Termasuk tadi melakukan keharaman-keharaman di saat melakukan pernikahan. Akan tapi ketahuilah, jangan putus asa. Penyesalanmu adalah untuk tobat, penyesalanmu bukan untuk mencaci orang lain. Mungkin tadi kami sampaikan, ada di antara saudari-saudari atau saudara-saudara yang dalam pernikahannya kemarin, dengan cara yang salah, dengan cara yang haram, cukup sekarang ngadu kepada Allah. Khususkan di malam hari untuk istighfar yang banyak, agar Allah menghapus itu semuanya, sehingga hidup Anda menjadi berkah. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Semoga kajian kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajian kita lahirkan bersama, yang telah bersama dijelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah. Amin. Baik para hadirin, hadirat, para pendengar, hadirin dan juga para pemirsa atau tetapi di mana pun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian terjawab bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan dan kami berikan kesempatan dari jamaah Bapak-Bapak satu dan jamaah Ibu satu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu ya. Salam. Saya ingin menanyakan kita sebagai muslim bagaimana cara menyikapi paham sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mengenai akhlak yang mulia. Kalau misal akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu kan jaminannya surga Bu ya. Kalau misalnya maksiat, tobat sampai terus kayak gitu, apakah bisa dikatakan bisa berakhlak mulia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sekularisme, liberalisme, pluralisme dan segala macam adalah istilah. Kalau secara bahasa tidak ada masalah. Pluralis dari bahasa adalah hidup dalam kebersamaan secara bahasa. Tapi kalau sudah punya makna istilah khusus, liberalis dalam masuk istilah-istilah yang khusus seperti yang saat ini sering diwakili oleh orang-orang yang bebas di dalam menafsiri Al-Quran, bebas terlepas dari syariat biarpun di atas nama Islam, maka ketahuilah, sikap kita dengan mereka adalah, kita yakin dulu bahasanya itu adalah kesesatan. Bahkan sampai derajat mengatakan, derajat kekafiran. Bagaimana kaum liberalis sekarang merestui tentang kehinaan-kehinaan ini? Urusan lesbi dan sebagainya. Bahkan sampai derajat mengatakan semua agama sama dan seterusnya. Dan ini yang menjadi masalah adalah, banyak orang-orang yang tidak sadar kalau dia sudah masuk dalam dunia liberal. Kita tidak bicara tentang liberal dalam urusan perpolitikan, tapi liberal dalam urusan beragama. Yang membahayakan ini. Banyak orang tidak sadar, saya bukan orang liberal, bukan. Tapi tidak sadar, dia bergaul dan punya tulisan, ungkapan. Dia sendiri tidak menyadari, saya masih terikat kok dengan Al-Quran hadis, saya ahli sunnah wal jamaah. Bahkan gue dia gitu, saya tuh orang agorisasi seperti mbah saya, bapak saya. Tapi tidak sadar, pemikiran sudah jauh. Namanya itu orang terpengaruh. Kebawa. Kadang dia seorang yang alim, kadang seorang yang bodoh. Yang jelas pemikiran-pemikiran semacam itu adalah pemikiran sesat, membahayakan. Kalau kita lacak membahayakan sampai ya derajat itu, sampai orang yang betul-betul dia penyeru dalam liberal itu mengatakan ya itu adalah fitrah. Ini kan sudah bertentangan dengan Al-Quran. Dan ini sangat salah, sesat. Bukan sesat, keluar dari iman ini. Jadi secara umum pemikiran itu adalah salah. Biarpun derajat kesalahan itu bermacam-macam. Ada sampai menjadikan dia keluar dari iman, ada yang menjadikan dia fasik, ada yang masih wajar-wajar saja urusan fikih. Tapi secara umum pemikiran itu, liberal itu adalah keluar. Itu adalah jauh dari, mengajak jauh dari kebenaran. Biarpun seolah-olah menyeru kepada kebenaran. Mendahulukan maslahat dan ini ceritanya panjang tentang liberal. Akan tadi buah daripada liberal itu adalah itu tadi, sesuatu yang semestinya haram menjadi tidak haram, padahal sudah disepakati oleh para ulama dengan dalil-dalil yang jelas. Seperti berani mengatakan Nabi Muhammad adalah manusia yang bisa bersalah, diungkapkan oleh lidah mereka sendiri, sampai merendahkan Nabi Lot, Al-Quran dan sebagainya, padahal dia ada atas nama Islam, anaknya Pak Haji, bahkan mungkin cucunya Kiai. Gak ada hubungannya ini. Nah, yang jelas itu adalah pemikiran yang salah. Cuma bagaimana sikap kita dengan mereka? Mungkin itu yang ditanyakan. Sikap kita dengan mereka adalah hamba-hamba Allah yang kepleset. Hendaknya kita tarik kembali. Yang salah pemikiran seperti halnya salah dalam perilaku. Orang yang pemikirannya sesat, kelainan dalam pemikiran seperti orang kelainan dalam urusan seks. Harus kita pandang dengan mata kasih. Akan tapi harus ada ketegasan. Kalau pengen kita mengobati seseorang, harus sadarkan kalau dia dalam penyakit. Orang yang tidak merasa dirinya berpenyakit, dibawa ke dokter pun dia tidak akan bisa diobati. Biarpun dikasih obat satu truk pun tidak akan mau meminum. Karena dia tidak sadar kalau dia salah. Dan paling susah orang diobati adalah orang yang tidak sadar dirinya sakit. Makanya pertama disadarkan kalau itu adalah sakit. Dan menjadikan orang tidak sadar satu tak sombong. Oh sudah korengan sombongnya. Enggak, saya tidak korengan. Kelihatan korengan sombong. Saya tidak korengan. Lah. Ini bukan koreng, ini hiasan. Ya enggak gila namanya, kasihan. Tapi kita pandang mereka dengan mata kasih. Itu banyak orang terjerumus, tersesat. Bahkan mungkin tokoh-tokoh Islam yang khusyuk, orang yang tidak pernah kenal dunia-dunia pemikiran, tiba-tiba ke bawah dan sebagainya. Alasannya maju dan sebagainya. Sesaat menyuruh dengan kesetaraan gender, manusia, pak wanita dan sebagainya. Menyuruh pada pengen tampil beda. Pengen tampil beda dan sebagainya. Unik tapi lucu. Banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang yang menyeru dalam yang berjuang di dalam Islam-Islam mengacu itu. Islam yang perlu dikasihi ini mereka ini. Jadi apa sikap kita dengan mereka? Mereka adalah saudara kita yang kepleset. Saudara kita yang sesat. Dari pemikiran yang liberal tadi, ini membuka kejahatan yang banyak dari pemikiran-pemikiran. Bukan kejahatan perilaku saja. Coba yang mendukung LGBT siapa kalau bukan orang semacam itu? Kan aneh. Padahal dia adalah mungkin cucunya Kiai. Mungkin cucunya Kiai gede, mungkin. Mbahnya wali kutub di surga. Tapi seorang cucu? Belum tentu. Tapi kita tidak ingin satu orang pun masuk neraka, tidak. Kita ingin kembali, ayo. Makanya perlu kita diskusi yang manis kepada mereka-mereka yang salah dalam pemikirannya. Pemikiran diadu dengan pemikiran. Diajak diskusi yang baik. Dan itu diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajadu billatihi ahsan. Berdiskusi yang baik, adab, tata krama, tidak mencaci dan mengolok. Pemikiran tentang kelompok-kelompok. Sehingga sekarang ajaran-ajaran sesat pun kadang malah dibela. Bahkan kadang-kadang seorang membela tentang kaum minoritas. Siapa yang nyuruh kita membela kaum minoritas? Kita suruh membela kebenaran, bukan membela kaum minoritas. Kalau minoritas jahat akan kita bela. Wow, dia pencuri. Oh, jangan. Orang melarat. Orang miskin. Biarkan dia mencuri dan merompok karena dia melarat. Gitu. Ya tidak dong. Kesalahan harus semua yang melakukan kesalahan harus diluruskan. Apakah yang melakukan orang minoritas atau orang mayoritas? Nggak ada hubungannya minoritas. Kebenaran adalah milik semuanya. Kalau dia kaum mayoritas dolim, ya harus disalahkan. Orang minoritas melakukan kesalahan harus. Sekarang sok jadi pahlawan, pembela kaum perempuan, lagi disanjung sama perempuan, mau dicubitin sama perempuan, malah merendahkan perempuan. Ini yang membela perempuan, ternyata yang mengeluarkan perempuan dari kemuliaan. Kaum penyeru kesetaraan gender dan sebagainya, unik. Jadi kita menemukan orangnya unik betul, Noah. Dan ada yang mengintip rumah tangganya, ternyata rumah tangganya itu unik. Suaminya pun tidak senang dengan dia. Nek suaminya, cuma dia merasa bangga kalau suaminya nek. Bisa mengalahkan suami. Aneh. Ini ada orang. Belum lagi pemikirannya aneh. Kasihan dia, kasihan. Tapi kalau wanita yang mulia akan dibonceng sama suami kemana-mana diantarin. Wanita yang menyerusan bebas. Kemana-mana saya. Allah subhanallah. Semoga Allah memberikan hidayah dan tunjuk kepada mereka. Itu adalah kerusakan. Dan itu adalah budaya-budaya kafir yang didukil, yang dipindah kepada kaum muslimin. Sehingga kehancuran. Jadi sikap kita dengan mereka, tetap kita akan menolong mereka. Dengan cara kita harus menyebarkan pemahaman yang benar, memahamkan kepada mereka, mengingatkan tentang kesalahan mereka dengan cara yang baik tentunya. Suruh berpikir. Dan kami yakin kalau seorang itu, wanita-wanita yang masuk dunia-dunia itu, yang menyuruh kesetaraan gender dan sebagainya, kalau dia duduk manis dengan kesadaran hatinya, sampai suatu ketika kita ngomong, alangkah indahnya menjadi seorang wanita yang mau pergi diantarin sama suami, mau beli tiket dibelikan tiket sama suami, nyebrang jalan pun suaminya jadi bemper ke sebelah saya, sayang, ngangkat barang ini, alangkah enaknya ini. Dimuliakan, dia sadar bahwa saya dimuliakan seorang laki-laki cuma karena kesombongan. Kasihan mereka. Paling enak wanita itu dalam Islam dimuliakan di ini. Nafkah tuh suami yang ngasih, wajib menjaga dan seterusnya. Belanja pun enggak perlu kalau perlu. Masak pun seharusnya suami itu, hanya karena kebaikannya. Semuanya indah. Lah kok mau dirubah lagi? Mau jadi bagaimana wanita itu? Lah itu pemikiran-pemikiran sesat ini, macam-macam. Pluralis dan sebagainya, menyamakan agama adalah sama dan sebagainya. Ini adalah permasalahan agama dan keluar dari iman. Maka bagaimana sikap kita dengan mereka? Kita harus menolong mereka. Pendidikan Nabi Muhammad bukan kita mengajarkan kebencian. Kalau kita membenci, membenci perilaku, tidak membenci orangnya. Kalau dia kembali ke jalan yang benar, wajib kita cintai sama. Tapi di saat melakukan kebatilan, pemikiran dan sebagainya, harus kita jelaskan. Tentunya dengan cara yang baik. Ini yang pertama ya, pertanyaan tadi. Yang kedua adalah, akhlak. Akhlak itu apa sih kan begitu? Akhlak itu ada lahir dan batin. Akhlak lahir tidak cukup. Akhlak lahir itu bahasa-bahasa sosial. Aku harus tanam senyum. Akhlak. Wajah yang ceria dan sebagainya. Tapi harus dari pancaran hati. Sehingga ada ilmu membersihkan hati. Sehingga ada yang namanya munafik. Wajahnya senyum, hatinya cemberut. Karena dia action, jago action. Pernah menjadi pemain sinetron. Jadi senyumnya pintar. Kemana-mana senyum. Biar tampak cantik dan sebagainya. Nah, itu nanti. Kedipnya sudah mendua kebencian dalam hatinya. Insyaallah. Ya, bukan itu. Tapi dari pancaran batin. Jadi hatinya pecinta. Hatinya pemaaf. Hatinya tidak mendengki. Maka dari hati itulah muncul bahasa satu wajah yang ceria. Bukan wajah ceria yang dibuat-buat. Jadi memang kalau ketemu saudaranya karena kerinduan. Oh. Bukan action. Jadi kalau baik dengan ibunya pun di rumah juga baik, bukan di jalan saja di saat dilihat oleh bawahannya. Oh, ibunya dibonceng sampai di rumah dibentak. Bukan. Kan dari seorang tokoh sama istrinya tuh, wah, di luar pegang tangan istrinya, sampai di rumah wah berantem gulat banting piring tuh. Action bukan begitu akhlak. Tapi akhlak dari batin. Jadi kita bukan basa-basi sosial dalam berakhlak itu. Hanya saya harus begini. Kenapa? Sebab yang namanya akhlak disepakati orang yang berakal. Kalau orang ganggu ke tetangga, biarpun orang kafir mengatakan itu jelek, biarpun tidak kenal Nabi Muhammad. Cuman kita berhubungan dengan tetangga, bukan urusannya kita itu basa-basi sosial. Tapi Nabi mengatakan, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir kenjarah. Kalau kau iman kepada Allah dan hari akhir, hubunganmu dengan tetangga yang baik. Ada hubungannya dengan Allah dan Rasulnya. Itu yang menyelamatkan kita masuk surga. Bukan akhlak itu akhlak lahir itu basa-basi, tidak. Oh, ada seorang penulis di Amerika sana ternyata menulis tentang bagaimana Anda berbicara. Wah, semuanya akhlaknya Rasulullah. Judul buku bagaimana menjadi sekretaris yang baik. Akhlaknya Rasulullah semuanya. Bagaimana Anda berhasil dalam berkomunikasi. Akhlaknya Rasulullah, tapi tidak kenal Nabi Muhammad. Akhlaknya baik. Cara lahir, berinteraksi dengan manusia yang baik. Bukan itu yang dimaksud dengan akhlak. Harus ada pancaran dari batin. Pancaran dari batin, maka akhlak yang menjadikan kita masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga para ulama membahas dalam ilmu yang nama ilmu tasawuf. Ya. Begitu sebaliknya orang tidak boleh mengandalkan hanya baik di hati saja. Ada orang memang baik di hati, lembut dengan, pokoknya mudah memaafkan, dia tidak dendam dan sebagainya. Akan tapi ngomongnya ceplos-ceplos. Ya nggak bisa dong, ada aturannya dong. Sebab berbicara sendiri ada hitungannya dan Allah kullu kalamin ada ma'alaihi lalah. Jadi lahir batin. Semua omongan anak Adam itu ada hitungannya di hadapan Allah. Dan hukuman kecuali untuk zikir kepada Allah dan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan. Kalau omongan yang lain tidak berguna. Jadi enggak cukup orang yang penting hati saya baik. Saya tidak marah, saya enggak dendam. Tapi kalau ngomongmu ceplos-ceplos. Nah ini jadi adil lahir dan dapatin akhlak itu. Sehingga ilmu akhlak dibahas lebih dalam lagi dalam ilmu tasawuf. Sehingga dalam ilmu tasawuf ternyata ilmu, misalnya tawadhu dan sebagainya. Tawadhu bukan merundukkan kepala. Orang merundukkan kepala ternyata paling sombong. Karena mengatakan, orang kok semuanya sombong semua. Gak ada yang tawaduk seperti saya. Ini kan sombong namanya. Ayo. Noleh kiri kanan, lihat orang kok pada Masya Allah. Di depan ustaz kok kepalanya ngelongok semuanya. Ini sombong. Gak ada yang tawaduk kayak saya. Ini kan. Rupanya dia merunduk paling sombongnya seseorang. Baik. Makanya akhlak tarbiyah. Alhamdulillah kita termasuk manhajnya orang yang menekuni dunia tarbiyah namanya ahli tasawuf. Ilmu tasawuf, tazkiyatun nufus, tathirul qulub, membersihkan hati. Bagaimana kita dengan orang tidak benci dan sebagainya. Sehingga kalau temui ya senyum-senyum benar. Bukan senyum bahasa basi. Baik, itu saja. Allah alam bisawab. Karena waktu. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Kita, untuk berikutnya kita ambil pertanyaan dari media Facebook. Ada sahabat kita, Huri dari Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana hukum mengambil kredit usaha rakyat yang diberikan pemerintah melalui beberapa bank? Begitu Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini adalah salah satu pendengar radio kita. Kita di Aceh ada radio di gelombang berapa? Di Aceh ada radio kita di gelombang berapa? Hafal gelombangnya. Ada kita stasiun radio di Aceh. Lupa kita gelombangnya. Di Banda Aceh. Permasalahannya kita harus paham kredit. Sudah lagi nih, pokoknya kalau kita melihat diri kita itu salah, disalahkan oleh syariat, insaf dulu, jangan melawan syariat. Biarpun kita masih dikubang keharaman itu, jangan kita biasakan dengan kesombongan. Al-kibru batalul haq. Ah repot, ah ini enggak. Kredit itu, kredit apa tadi? Hah? Usaha. Kredit usaha itu gimana bentuknya? Modal kecil kemudian dikembalikan nanti. Enggak ada bunganya. Kalau ada bunganya sudah. Biarpun dari mana? Dari pemerintah. Biarpun dari ustaz juga haram kok. Jadi kalau udah bunga tambahan itu adalah sudah tidak kredit yang. Jadi kalau ada peminjaman lalu dikembalikan dengan tambahan itu adalah haram. Kalau dalam janji pengembalian adalah dengan tambahan adalah hukumnya haram. Dan Anda perlu mengambil sesuatu yang bersih. Sesuatu yang bersih. Mungkin di antara kita masih berurusan dengan yang demikian. Ketahuilah Allah Maha Kuasa untuk mengangkat Anda. Allah Maha Kuasa untuk mengangkat Anda. Tinggal insyaf ya Allah. Selama ini saya masih berkecimpung dalam dunia riba. Saya ingin keuntaskan dari tempat ini. Lihat. Kalau Anda serius, mudah bagi Allah untuk mengangkat. Sebab yang mengayakan adalah Allah, yang menjadikan bangkrut adalah Allah. Alangkah banyaknya orang yang bangkrut dulu adalah kaya raya. Ada orang berurusan dengan dunia riba berhasil, ada. Tapi yang bangkrut ada enggak? Ada, banyak. Apakah jaminan kalau berurusan dengan itu berhasil? Ayo, siapa yang mengatakan? Ini modal besar Buya, ini prospektif. Ini kata iblis. Peluang enggak ada lagi saat ini karena tahun depan ini muncul lagi 5 tahun lagi ini. Ini baru ada petender istimewa ini. Oh gimana Bu ya? Oh bisa ngambil dengan dunia. Baik, baik. Apakah ada jaminan kita berhasil secara lahir saja? Banyak orang ngambil katanya bangkrut ada. Jadi bangkrut tidak bangkrut ini adalah jatah juga. Seperti hanya orang kaya tidak kaya juga jatah. Akan tapi yang sempurna adalah jika kita mengambil jatah kita dengan cara yang benar. Kaya dengan cara yang benar. Bangkrut pun dengan cara yang benar. Wah sudah, salah bangkrut lagi. Baik. Haram adalah haram, dan jalan halal lebih banyak daripada jalan yang haram. Kalau mungkin di antara kita masih berada di keharaman, subhanallah. Anda mendengar saat ini. Anda dipilih oleh Allah. Kok berat banget hari ini ya? Hari ini semuanya enggak boleh ini, kata Buya ini. Bukan kata saya, kata ulama. Oh, repot tadi. Termasuk tadi yang kelainan dan sebagainya. Tapi ingat Allah Maha Kasih. Allah akan selalu memahabanya ambanya dengan rahmat. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Asalkan kita mau menyambut pandangan Allah itu. Lihat akan dibuka pintu taubat. Akan dibuka jalan kebaikan. Tapi ingat syarat yang menghadap. Adapun kapan saya harus kembali? Saat ini saya harus memulai. Adapun tuntasnya kapan? Wallah alam bisawab. Sampai ada orang pemabuk saya pernah cerita. Ada seorang. Suatu ketika ada ditemukan. Diceritakan ada seorang anak muda itu biasanya mabuk di pinggir jalan. Tak tahu tiba-tiba nangis di mihrab masjid. Menjadi orang yang paling rajin berjamaah. Akhirnya sang syekh yang ada di masjid bertanya, nak, gimana kisahmu ini, nak? Rupanya apa? Saya mendengar 2 tahun yang lalu dengar ceramahmu ya, syekh. Mengatakan kalau kamu melakukan kesalahan, sadari kalau itu salah. Biarpun kamu masih melakukan keharaman, mintalah kepada Allah, ya Allah, entaskan saya dari keharaman. Setiap saya mabuk, itu setelah mabuk, saya selalu minta, ya Allah, ampuni saya dan saya jauhkan dari keharaman. Kadang-kadang saya ingin mabuk, minta, ya Allah, saya tidak ingin ini, tapi saya diajak kawan-kawan ini. Kenapa, Pak? Saya masih mabuk 2 tahun. Ternyata kemarin itu saya selesai mabuk. Akan diangkat oleh Allah salatnya, insyaf. Ngadu kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengabdi kepada Allah dan tidak akan mampu kecuali pertolongan dari Allah. Tapi kalau sombong tidak ditolong oleh Allah. Ini permasalahan kita semua, repot. Banyak orang bangkrut dia berurusan dengan riba. Memang ada yang berhasil dengan urusan dengan riba. Banyak orang enggak urusan dengan riba berhasil. Banyak juga yang bangkrut. Bangkrut tidak bangkrut bukan urusannya dengan riba tidak riba. Bangkrut tidak bangkrut itu sudah jatah dia naik dan turun selesai. Kekayaan tidak ada hubungannya dengan ilmu. Jatah, bakar ekonomi banyak yang banyak utang sekarang. Sarjana ekonomi nganggur banyak. Sekolahnya enggak tamat, duitnya banyak juga ada. Baik, kembali. Semoga Allah menjaga. Jadi kalau ada peminjaman lalu harus kembalikan dengan nambah, maka hukumnya adalah haram, ketahuilah. Selesai. Itu riba dan menjadi tidak berkah. Nah, kalau tidak berkah, biarpun banyak, tidak akan membuahkan apa-apa. Tapi Allah Maha Pengampun, yuk kita semuanya tobat. Ada laki-laki yang ingin, ada seorang laki-laki yang meminang saya. Tapi saya sudah tidak suci lagi misalnya. Apakah saya berserang? Tidak. Haram. Anda jangan bercinta kepada siapapun. Siapapun yang saat ini terjerumus dalam kehinaan. Mungkin Anda seorang laki-laki kepleset dalam zina atau seorang wanita kepleset dalam zina. Ketahuilah itu dosa urusanmu dengan Allah. Tutup aib tersebut. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Kalau Anda cerita dengan bangsa manusia, Anda tidak diampuni oleh Allah. Ilmu ini yang jarang dihadirkan. Itu urusanmu dengan Allah. Cukup menangis. Bahkan tidak disunahkan untuk ngadu ke hakim-hakim cambuk saya. Tidak. Bahkan Nabi mengajarkan untuk menarik diri. Karena apa? Urusan zina ini ada sangkut pautnya dengan kemuliaan diri, kemuliaan keluarga, kemuliaan masyarakat. Habis dicambuk, lihat tetangganya juga malu. Saudaranya juga malu. Dia habis dicambuk karena zina, ya kan? Hendaknya ditutup urusan dosa ini. Termasuk tadi yang punya kebiasaan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau tobat tidak usah minta dicambuk. Tidak. Cukup ngadu kepada Allah, berjanji tidak mengulangi, selesai. Dan berperanlah Anda sebagai seorang perjaka yang tidak pernah kenal dunia keharaman itu. Sebagai seorang wanita yang tampillah sebagai wanita yang suci. Sudah, urusanmu dengan Allah. Hanya wanita dungu yang sebagian, karena kebodohannya, tidak pernah ngaji dan sebagainya. Pernah ini kejadian suatu ketika. Ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki dalam 6 bulan, dalam kebahagiaan yang luar biasa. Cuman seorang wanita merasa tersanjung karena suaminya sangat baik sekali. Sehingga karena tersanjung, dia merasa baik, akhirnya dia ingat masa lalunya. Dia merasa tidak nyaman. Dia merasa membohongi suaminya itu gak enak. Akhirnya dengan kebodohannya dia tiba-tiba nangis di pangkuan sang suami. Lalu berkata, "Bang, abang baik sekali dengan saya. Kamu juga baik kok, dek. Saya tidak pantas untuk abang." "Oh, gimana tidak pantas kamu baik?" "Bang, sungguh saya tidak pantas buat abang." "Oh, kenapa? Kamu baik. Abang mau nerima saya." "Saya terima kamu istri saya, gimana?" "Benar bang, nerima saya." "Iya, apapun saya." "Iya, apapun kamu istri saya kok." "Bang, mohon maaf saya kalau saya simpen ini sepertinya saya ganjil terus karena abang terlalu baik. Seolah saya berdusta terus kepada abang." "Akhirnya ada apa sih kau? Ada apa?" "Cerita, abang, dulu waktu saya masih SMA kelas 2, saya pernah melakukan hubungan dengan pacar saya. Menangislah sang suami dan dipeluk sang istri, itu pelukan terakhir dan dibuang setelah itu. Salahnya dia karena bodohnya, dungunya wanita. Dosa kepada Allah, hendaknya ditutup." Ada orang ngadu ke Rasulullah, "Ma'is ya Rasulullah, inni zanaitu, inni halaktu wa qad zanaitu fattahhirni. Ya Rasulullah, aku terpleset dalam zina, sucikan aku, minta dicambuk." Nabi mengatakan, "La'allaka lamasta." Mungkin hanya sentuhan saja. Maksudnya biar narik diri. "Enggak ya Rasulullah, aku melakukan." "La'allaka qabalta." Mungkin kamu hanya ciuman saja. "Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya." "La'allaka fakhatta." Mungkin kamu hanya tidak sampai masuk. "Tidak ya Rasulullah, saya melakukannya." Sudah 4 kali. Sampai Nabi noleh kepada sahabat Nabi, "Afi akli syekh, orang ini sehat atau tidak sehat akalnya?" "Sehat ya Rasulullah." "Ya sudah, hukum dirajam saat itu." Karena apa? Sehingga para ulama bersepakat, kalau ada orang pernah mengaku zina di depan mahkamah, disunahkan untuk ditarik. Karena ada sangkut pautnya dengan kemuliaan diri dan masyarakat. Kadang tetangga tidak akan mampu. Kadang anaknya pun mungkin tidak akan mampu. Malu punya bapak pernah melakukan zina atau ibu melakukan zina. Sehingga aib zina tidak seperti kekafiran dan sebagainya. Aib yang paling berat secara aib secara lahir. Kalau ada seorang anak punya bapak kafir lalu masuk Islam, namanya apa? Mu'allaf. Bangga dia, bapakku mu'allaf. Tapi kalau punya ibu bekas pezina, akan nempel di jidatnya sampai mati. Maka hendaknya ditutup, ini ilmu. Tapi lebih busuk lagi itu manusia yang setelah mengerti ilmu lalu sudon, wah ini paling sudah berzina, ini kan muridnya Buya, ini paling dia pernah berzina, tapi dia menutup, wah ini bencana, musibah bagi dia. Ini ada orang ngomong begitu, kan kamu berguru dengan Buya, biarpun ngomong tidak berzina, mungkin kamu sudah berzina, mungkin pada berzina semuanya. Waduh, na'udzubillah, pendidikan dari Rasulullah telah dinodai oleh lidah-lidah busuk itu. Kasihan dia. Ini pendidikan kemuliaan. Wahai adik-adikku yang mulia, tutup aibmu. Kalau memang pernah kepleset, jangan ceritakan kepada siapa pun dari bangsa manusia. Tutup. Mungkin ada berkata, nanti kalau dia tahu dari orang lain, tidak akan. Kalau engkau menutup, Allah akan tutup. Selesai. Pendidikan kemuliaan. Karena ada ibumu, ada anakmu, ada tetanggamu, ada saudaramu. Allah. Subhanallah, sudah waktu ya. Ini pendidikan khusus. Ada anak ini kalau tidak dihadirkan, kasihan. Ada orang ngadu kepada kita. Duduk dengan saya 5 menit, kembali ke perawanan. Tidak usah pusing. Akan diberi didikan. Dan jangan cerita kepada siapapun. Bahkan kalau kita mendengar cerita tentang orang yang melakukan zina, amanat. Anda tidak boleh bercerita kepada siapapun. Termasuk kalau ada orang ngadu kepada saya, tiba-tiba terlanjur ngadu, Umi pun tidak boleh tahu. Kalau saya ceritakan, Umi menggunjing. Jangan menceritakan tentang perzinaan seseorang. Karena urusan dengan Allah. Kalau ada orang ngadu kepada kami, kami sok yang tahu. Karena sudah terlanjur ngadu, dia pengen cari solusi dan sebagainya. Ada. Tiba-tiba hamil di luar nikah, ada apa ini? Kita dibikin sakit jantung kalau dengan yang demikian itu. Makanya kalau sudah ada perempuan nangis depan kita itu pusing. Ya Allah, semoga hanya karena duitnya hilang saja. Kita deg-degan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Menjaga semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Majlis Al-Bahjah Kuningan bersama kami Jumat malam Sabtu nanti. Dengan Umi Sabtu sorenya. Rutin khusus remaja putri setiap Kamis keempat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la tahdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthil alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, ya Allah, agar hidup kami penuh berkah, ya Allah. Jauhkan kami dari keharaman agar hidup kami selalu dengan keberkahan, ya Allah. Ya Allah, syahwat yang kau berikan kepada kami, ya Allah, mudah jangan sampai kami melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, ya. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Ya Allah. Siapapun saat ini menjadi budak syahwatnya, ya Allah, yang selalu melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, baik itu berzina atau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kami mohon pandang mereka dengan kasih sayangmu, ya Allah. Hentikan dengan kasih sayangmu, ya Allah. Buka pintu halal untuk mereka, ya Allah. Kembalikan kepada fitrah yang benar, ya Allah. Beri rasa takut kepadamu, ya Allah. Dan gantilah dengan kebahagiaan dalam kehalalan, ya Allah. Jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina yang hina dan kau hinakan, ya Allah. Jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina yang hina dan kau hinakan. Atau melampiaskan syahwat dengan cara yang salah itu, ya Allah. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jauhkan kami dan anak keturunan kami dari itu semua. Dan kami mohon jika ada di antara kami ini, atau yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, ada yang pernah terpleset dalam kehinaan melampiaskan syahwat dengan yang haram, terjerumus dalam zina, atau ya Allah melakukan hubungan laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran, ya Allah, dan ampuni mereka dan tutup aib mereka, ya Allah. Siapapun yang pernah terpleset dalam zina, tutup aib mereka, ya Allah. Tutup aib mereka, ya Allah, di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat, ya Allah. Dan berikan pengampunan dan berikan kesadaran, ya Allah. Ya Allah, engkau maha tahu tentang keadaan kami. Kami ingin mulia, ya Allah. Ingin mulia di dunia dan ingin mulia di akhirat. Dan engkau wahai zat yang maha mulia, pemberi kemuliaan. Muliakan kami, ya Allah, wahai zat yang maha mulia. Dan kami mohon, ya Allah, berkailah rumah tangga kami. Berkailah anak keturunan kami, ya Allah. Pandang anak-anak kami dengan kasih sayangmu, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah, jaga mereka, ya Allah. Jika engkau menjaga mereka, tidak ada satupun yang bisa mengganggu anak-anak kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah, saat ini, ya Allah, yang kami lihat dengan hati kami, ya Allah, itu anak kami, ya Allah. Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat, yang kelima, keenam, ketujuh, anak-anak kami semuanya itu, ya Allah. Pandang mereka dengan kasih, jaga, ya Allah, di zaman-zaman rusak ini, ya Allah. Jangan sampai karunia yang Kau berikan kepada kami dari dunia ini menjerumuskan anak-anak kami, ya Allah. Bimbing kami untuk memberi kepada anak-anak kami, bimbing kami untuk memuliakan anak-anak kami, bimbing kami untuk mendidik anak-anak kami, ya Allah. Dan mereka yang saat ini terjerumus dalam kehinaan-kehinaan, ya Allah, itu ya Allah, kembalikan ya Allah, kembalikan ke jalan yang Kau ridai, ya Allah. Yang mereka yang salah dalam pemikiran, sesat dalam pemikiran itu, ya Allah, yang sesat dalam urusan fitrah itu, ya Allah, kami mohon, kembalikan ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka, karena mereka adalah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan itu, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang mereka, ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Cukupkan dan puaskan kami dengan yang halal, ya Allah. Jangan sampai kami, ya Allah, mencoba-coba dengan yang haram, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, ya Allah. Jangan Kau kurangi sedikit pun, ya Allah. Dan yang belum menikah, berikan kepada mereka, ya Allah, kemudahan untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Jaga kehormatan dan kemuliaan mereka, ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuang yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu, yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Jalan perjuangan panjang, ya Allah. Perlu kekuatan. Musuh-musuh-Mu tidak pernah tidur, ya Allah. Musuh-musuh-Mu tidak pernah berhenti memikirkan musuh untuk menghancurkan kami. Maka kami mohon, ya Allah, kirim kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu, yang bisa berjuang bersama kami dari ahli surga-Mu, ya Allah. Dan yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Berikan kepada semua mereka ketulusan dan keikhlasan. Dan kami mohon, pertemukan kami dalam cinta karena-Mu, ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, ya Allah. Jauhkan kami dari dendam. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang yang menyakiti kami, berbuat zalim kepada kami, aniaya kepada kami, kami mohon, ya Allah, ampuni mereka, ya Allah. Ampuni mereka, dan jangan Kau timpakan musibah kepada mereka. Dan hilangkan kebencian dan dendam kami di hati kami, ya Allah. Ya Allah, kami ingin hidup dalam cinta karena-Mu. Dan berikan kepada kami dan mereka semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'inu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina qarmah tu bi'an wal mu'in amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, terima kasih. Mohon doa selalu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.